بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang biografi 7 imam qiraah sab'ah, dilengkapi dengan biografi 3 orang imam, sehingga genap menjadi biografi 10 imam qiraah al-asyarah. Ada beberapa masail ada beberapa permasalahan-permasalahan penting yang perlu diangkat seputar masalah qiraah dan ikhtilaf dalam perkara qiraah. Di antaranya adalah ittisalu asanidil qurra al mu'tabarin. Ittisalu asanid al qurra al mu'tabarin. Dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, kita bisa mengambil faedah bahwasanya sanad para qurra yang mu'tabar, sanadnya mutasil, ya. Sanadnya para qurra yang mu'tabar mutasil, sanadnya mutasil sampai kepada sahabah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang telah kita uraikan panjang lebar pada biografi mereka. Antum lihat kitab Syarhus Sunnah Al-Baghawi, lihat kitab Syarhus Sunnah Al-Baghawi juz yang keempat halaman 508. Hadza wadih. Masalah yang berikutnya, dari apa yang telah kita sampaikan sebelumnya adalah wusulul Qur'an ilal muslimin bi tariqatin mutawatirah. Wusulul Qur'an ilal muslimina bi tariqin mutawatirah. Al-Quranul Karim sampai kepada kaum muslimin dengan jalur yang mutawatir, ya, dengan jalur tariq isnad yang mutawatir, sehingga tidak perlu ragu terkait dengan Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Masalah yang berikutnya, antum tulis qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi A'lamil Muwaqqi'in, قال ابن القيم الجوزي رحمه الله في علم الموقعين لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين لا يجب على الإنسان at-taqayyudu biqiraati sab'atil masyhurin bittifaqil muslimin. Bittifaqil muslimin. Kata beliau, tidak wajib. Tidak wajib atas seseorang untuk terikat dengan qiraah imam tujuh yang masyhur itu dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini pernah kita jelaskan berulang-ulang pada pembahasan yang telah lalu. Dhabit qiraah mu'tabarah dan qiraah yang syadzah. Masih ingat ya? Ada tiga rukun yang mereka sebutkan untuk menyatakan qiraah itu dikatakan qiraah mu'tabarah. Yang pertama ialah sihhatul isnad. Sanadnya sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah lahu wajhun fil arabiyyah, dia memiliki satu sisi secara bahasa Arab, ya walaupun secara wajh. Dan wafaqa rasmal mushafil imam, dia sesuai dengan rasm daripada mushaf al-imam, mushaf al-Uthmani. Ini dhabitnya. Sehingga walaupun bukan qira'ah sab'ah, tetapi kalau terpenuhi tiga poin di atas, maka boleh membaca dengannya. Sehingga para ulama menambahkan qira'ah asyarah, penambahan tiga. Adalah yang menambahkan qira'ah arba'ata asyar, qira'ah 14 imam. Adalah yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini yang pernah kita singgung. Nah, dari sini barakallahu fikum, ketika ada seseorang yang membaca Al-Quran dengan qira'ah tadi yang mu'tabar, maka boleh. Atau dia sholat ya, menggunakan qira'ah selain qira'ah sab'ah, dikatakan sah, tidak batal sholatnya. Ingat, selama terpenuhi padanya tiga ketentuan tadi. Difaham ya? Ini secara kaidah, secara ilmiahnya. Secara realnya, secara kondisi realnya, kondisi nyatanya barakallahu fikum, para ulama kita telah meneliti, mengkaji semua qiraah yang ada, qiraah yang mereka anggap sebagai mutawatirah, masyhurah adalah 10 qiraah. Maka ketika ada orang yang membaca dengan satu dari 10 qiraah ini, boleh. Ada pun yang selainnya, tidak. Hadza mafhum. Masalah yang lainnya lagi, masalah yang lain yang diangkat oleh para ulama ialah membaca qiraah dalam sholat dengan riwayat yang tidak masyhur di kalangan muslimin setempat. Dipahami? Ya, tilawatul Quran fi shalah bi riwayatin ghairi ma'hudah indal mujtama'. Apa hukumnya membaca Al-Quran dalam sholat dengan riwayat yang tidak masyhur di tengah-tengah umat Islam di situ? Ada gambaran? Antum sholat mengimami masyarakat di sebuah tempat, masyarakat di situ yang mereka tahu mushaf Al-Quran qiraahnya Asim, riwayat hafaz misal. Antum ingin membaca dengan riwayat Syu'bah an Asim, Mereka tidak tahu. Atau antum ingin membaca qiraahnya Nafi', qiraah Nafi' dengan riwayat Qalun atau dengan riwayat Warash misal. Ini apa hukumnya? Pertanyaan ini sempat diajukan, ditanyakan kepada Lajnah Da'imah. Ya, sempat ditanyakan kepada Lajnah Da'imah. Pertanyaannya, apakah boleh membaca Al-Quran dalam sholat dengan riwayat Warash? Seperti yang diketahui, kita biasa membaca Quran dengan riwayat Hafs an Asim. Pertanyaannya, apakah boleh membaca dengan riwayatnya Warash? Jawabannya, kata Lajnah Da'imah, al-qira'atu bi riwayati Warash an-Nafi' sahihatun mu'tabaratun fi nafsiha. Lada ulama'il qira'at. Kata mereka, membaca Al-Quran dengan riwayat Warash dari Nafi' itu qira'ah yang sahih dan mu'tabar pada qira'ahnya menurut ulama ahli qira'ah. Yang pertama, apa ya? Mereka mengatakan setelah itu, lakin al-qira'atu biha liman lam ya'hadha. Lakin al-qira'atu biha liman lam ya'hadha bal 'ahida ghairaha, bal 'ahida ghairaha kal qira'ati bi riwayati Hafs mathalan tuthiru balbalatan, tuthiru balbalatan fi nufusil ma'mumin, fi nufusi al-ma'mumin. Fatutraku al-qira'atu biha lidhalik. Kata mereka, tetapi membaca dengan riwayat Warash di tengah-tengah orang yang enggak terbiasa dengan riwayat itu, bahkan dia terbiasa dengan riwayat yang lain seperti riwayat Hafs dari Asim misalkan, membaca seperti itu memunculkan balbalah, memunculkan kegaduhan, ya, memunculkan kegaduhan dan kegelisahan di hati-hati para makmum. Maka hendaknya ditinggalkan membaca dengan riwayat seperti itu dengan alasan tadi. Mereka melanjutkan, amma idza kana al-qari, amma idza kana al-qari'u biha fi salatihi munfaridan fayajuz li'adamil mani'. Adapun kalau orang yang membaca riwayat tadi dalam sholatnya sendirian, maka diperbolehkan. Sebab tidak ada yang menghalangi. Intaha. Fatwa Lajnah Da'imah, juz yang keempat, halaman 26. Dari sini dirinci sama mereka, ya, ya. Kalau antum ini memang ahli qiraah, ini gak sembarang orang yang mempraktekannya, harus ahli dan pernah belajar. Dibaca sendiri dalam sholat sunnahnya atau sholat sendirian, dia membaca dalam sholatnya dengan riwayat Warash an-Nafi' atau Qalun an-Nafi' atau Syu'bah an-Asim, labas, selama dia paham itu. Tapi kalau dia membacanya sebagai imam, di belakangnya ada para makmum muslimin yang enggak memahami qiraah ini, jangan memunculkan fitnah. Nanti antum dikira membawa Quran baru. Ilmu ini tidak semuanya paham. Bahkan dikatakan hanya dipahami oleh ahli Quran saja. Para thullabul ilm. Masyarakat tidak paham. Dan sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan merasa antum sudah pernah belajar qiraah Syu'bah an 'Asim atau riwayat apa namanya Warash an Nafi praktek. Allahu Akbar. Enggak ngerti kok. Ini maunya kaget maca apa iki? Kok bacanya aneh kayak gitu. Bikin fitnah. Maka jangan dibaca khawatir fitnah. Kalau kamu sendirian dalam sholat atau lagi membaca sendiri, silakan dibaca sesuai dengan kaidah riwayat yang ada bagi yang mampu untuk itu. Paham insyaallah ya? Masalah berikutnya. Al-khalat bainal qiraat. Al-khalatu bainal qiraat. Mencampur berbagai macam qiraah. Ya, mencampur atau menggabungkan berbagai macam qiraah. Di dalam tilawahnya. Ada gambaran? Jadi dia membaca satu ayat. Di situ ada qiraahnya Asim, ada qiraahnya Nafi, ada qiraahnya Kisai, ada qiraahnya Abu Ja'far, ada qiraahnya Ya'qub. Dirujak sama dia. Kalau dirujak ya. Diulik sama dia. Digabung-gabung sama dia. Apa hukumnya perbuatan yang seperti itu? Secara global ya, Ikhwan, ada perincian di kalangan para ulama. Kalau mencampur bacaan tadi dalam rangka untuk latihan, ya, untuk tamrin, tadrib, melatih para santri, melatih para qori, ya, kemampuan qiraahnya. Ini labas, diperbolehkan, ini ijtihadnya para qura. Itu bukan dalam rangka untuk ta'abud. Hanya dalam rangka tamrin dan tadrib. Bisa dipahami? Tergambar ya? Misal, contoh, ilustrasi. Ini qori-nya nih. Qori mengajarkan kepada antum qiraah Warash An-Nafi. Antum punya Hafiz An-Asim. Kita belajar Warash An-Nafi. Baik. Praktek. Ya Allah ya fulan. Satu ayat. Pertama dibaca dengan Hafiz An-Asim. Diulang lagi dengan Warash An-Nafi. Diulang lagi Qolun dari Nafi. Diulang lagi dari fulan. Berbagai macam qiraah yang ada. Ini kalau semata-mata latihan, bukan ta'abud. Ini ijtihadnya mereka para qurra. Labas. Difahami ya? Tetapi kalau itu dengan niatan ta'abud, qiraah ibadah dan ta'abud, maka tidak boleh. Baik dalam sholat atau di luar sholat. Difahami ya? Antum tulis, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa amma jam'uha fi shalah. Wa amma jam'uha fi shalati aw fi tilawati. Fabid'atun makruha. Wa amma jam'uha fi salati aw fi tilawati fahuwa bid'atun makruha. Wa amma jam'uha, wa amma jam'uha li ajli al-hifzi wad-darsi. Wa amma jam'uha li ajri al-hifzi wad-dars fahuwa minal ijtihad alladhi fa'alahu tawa'ifu fil qira'ah. Fahuwa minal ijtihadi alladhi fa'alahu tawa'ifu fil qira'ah. Majmu' Fatawa, juz yang ke-13, halaman 404. Kata beliau, adapun mengumpulkan qiraat yang beragam dalam sholat atau dalam tilawahnya dia, itu merupakan bid'ah yang dibenci. Adapun mengumpulkan ragam qiraat untuk menghafal qiraat tadi atau untuk belajar, maka termasuk perkara ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam qiraatnya. Ada paham ya? Ya, misalkan membaca wadduha wadduha, diulangi lagi begitu. Wallayli idza saja, wallayli idza saja. Digabung seperti itu. Adalah yajus. Dalam salat atau ketika tilawah ta'abbud, tidak boleh kata beliau, bid'atun makruha. Tapi kalau untuk belajar atau menghafal dari kira lah bas. Ya Allah ya fulan, ini ayat baca dengan sekian bacaan, latihan. Itu ijtihadnya sekelompok para qurra. Wa qala Ibnu Qayyim, qala Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan masalah ini, beliau mengatakan la yustahabbu dzalik. La yustahabbu dzalika lil qari' fi sholati wala kharijiha. La yustahabbu dzalika lil qari' fi sholati wala kharijiha. Idza qara'a qira'ata ibadatin wa tadabburin. Perhatikan ya. Idza qara'a qira'ata ibadatin wa tadabburin. Belum mengatakan tidak disukai tindakan itu bagi sang qari, baik dalam salat atau di luar salat, apabila dia membaca dengan bacaan ibadah dan bacaan tadabbur. Tidak boleh. Enggak dianjurkan, kata beliau. Lanjut kata beliau, wa innama yaf'alu dzalik, wa innama yaf'alu dzalika al-qurra'u ahyanan, wa innama yaf'alu dzalika al-qurra'u ahyanan liyamtahina bidzalika, liyamtahina bidzalika hifdzal qari' li anwa'il qiraat. Sesungguhnya yang melakukan tindakan itu, kata beliau, adalah para qurra kadang-kadang untuk menguji hafalan sang qari dari ragam-ragam qiraat tadi, supaya dia ngerti qiraat ini diuji, sehingga dia mengumpulkan sekian banyak qiraat dalam sebuah bacaan atau sebuah ayat. Belum mengatakan setelah itu titik. Belum mengatakan fadzalika tamrinun wa tadrib. Fadzalika tamrinun wa tadrib la ta'abbud. Itu semata-mata latihan, bukan ta'abbud, bukan sedang beribadah dengan membaca Al-Qur'an. Lihat kitabnya beliau Jala'ul Afham. Lihat kitab beliau Jala'ul Afham. Sehingga dalam membaca Al-Quran barakallahu fikum, gunakan satu qiraah. Ya, antum baca Al-Quran qiraah Asim, hafatan Asim. Sudah baca. Antum misalkan membaca Quran yang lain lagi, dari kesempatan yang lain lagi, baca qiraah Warash An-Nafi. Kalau kamu paham, itu ketentuannya. Dipaham ya? Antum kok ngerti, memahami ini semua, enggak masalah. Antum paham atau membaca Al-Qur'an qiraahnya Ibnu Amir riwayat Ibnu Zakwan. Labas. Atau membaca qiraahnya khalaf, labas. membaca kalimat Yakub labas. Tapi ingat dalam sekali bacaan dengan satu qiraat. Jangan dicampur-campur, jangan digabung-gabung. Dipahami ya? Kecuali kalau latihan pembelajaran qiraat. Dipahami ini? Ayuhannas, tayyib. Masalah berikutnya. Tirdadul ayah bi qiraatin mukhtalifah. Tirdadul ayati bi qiraatin mukhtalifah. Mengulang-ulang satu ayat dengan beragam qiraah. Paham ini? Paham bentuknya ya? Jadi satu ayat dibaca, satu ayat. Qiraahnya asim, selesai. Selesai. Dengan riwayat Hafs yang asim. Dulang lagi ayat yang sama. Riwayat Syu'bah an asim. Dulang lagi ayat yang sama. Qiraah Nafi' riwayat Warash. Dulang lagi ayat yang sama. Qiraah Nafi' dengan riwayat Qalun. Terus begitu. Namanya tirdadul ayah bi qiraatin mukhtalifah. Ada sebuah pernyataan antum tulis. Qala Syihabuddin Abu Syamah rahimahullah. Qala Syihabuddin Abu Syamah dengan syin besar, Syamah. Bukan Usyamah loh ya. Abu Syamah. Beliau mengatakan akrahu tirdadal ayah biqiraatin mukhtalifah. Akrahu tirdadal ayah biqiraatin mukhtalifah kama yaf'aluhu ahlu zamanina, kama yaf'aluhu ahlu zamanina fi jam'il Qur'an lima fihi minal ibtida', lima fihi minal ibtida', walam yarid fihi syai'un minal mutaqaddimin, walam yarid fihi syai'un minal mutaqaddimin. Kata beliau, saya enggak suka, saya memakruhkan mengulang-ulang satu ayat dengan bacaan yang beragam seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini ketika mengumpulkan bacaan Quran. Sebab padanya ada unsur ibtida', ada unsur bid'ahnya dan tidak warid sedikit pun dari kalangan mutaqaddimin. Saya membenci, saya enggak menyukai, saya memakruhkan mengulang-ulang satu ayat dengan ragam bacaan seperti yang dikerjakan oleh orang zaman sekarang kita ini ketika mengumpulkan Al-Qur'an dalam membaca Al-Qur'an dikarenakan ada unsur bid'ahnya dan tidak warid sedikit pun dalam bab itu dari kalangan mutaqaddimin. Lihat Al-Burhan halaman 187. Naam ya ikhwan. Ingat ya, ini dikecualikan kalau latihan. Bedakan antara tilawah dengan tamrin dan tadrib. Difahami ya? Ini bahas sekarang apa ini? Tilawah. Ketika sudah membaca satu surat, satu qiraah selesaikan. Jangan satu ayat diulang-ulang dengan ragam bacaan. Ayat yang kedua diulang, enggak demikian. Satu qiraah. Kecuali kalau Anda sedang mempelajari daris tamrin tadrib dalam bab ini. Seperti yang dibahas di atas, la ba'sa barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, at-tilawah bil qiraatu syadzah. Al-atilawatu bil qiraati syadzah. Membaca Quran dengan qiraah yang syadzah. Qiraah yang enggak mu'tabar. Apa hukumnya? Antum katakan qala An-Nawawi rahimahullah fil majmu' qala An-Nawawi rahimahullah fil majmu' al-majmu' syahul muhadzab beliau mengatakan qala ashabuna wa ghairuhu qala ashabuna wa ghairuhu berkata sahib kami ini madzhab Syafi'iyah wa ghairuhu dan madzhab yang lain beliau mengatakan la tajuzu al-qira'atu la tajuzu al-qira'atu fi sholati wala ghairiha bil qira'ati syadzah la tajuzu al-qira'atu fi sholati wala ghairiha bil qira'ati syadzah li'annaha laisat Qur'anan. Mereka mengatakan tidak boleh, ya tidak diperbolehkan membaca baik dalam sholat atau selain sholat membaca dengan qiraah syadzah. Sebab qiraah yang syadzah bukan Al-Qur'an. Lanjut. Lianna al-Qur'ana la yathbutu illa bitawatur. Lianna al-Qur'ana la yathbutu illa bitawatur. Wal qira'atu syadzah laisat mutawatirah. Laisat mutawatirah. Kata mereka dikarenakan Al-Quran tidak diisbatkan melainkan dengan jalur yang mutawatir. Sementara qiraah yang syadzah bukan mutawatir. Lanjut. Wa man qala ghairahu faghalitun aw jahil. Wa man qala ghairahu faghalitun aw jahil. Barang siapa yang berpendapat selain ini, maka dia salah atau dia orang jahil. Titik. Belum mengatakan setelah itu, waqad ittafaqa fuqaha'u Baghdad. Waqad ittafaqa fuqaha'u Baghdad ala istitabati man qara'a bisyawadz wa qad ittafaqa fuqaha'u Baghdad ala istitabati man qara'a bisyawadz dan sungguh telah sepakat fuqaha Baghdad untuk meminta taubat orang-orang yang membaca dengan bacaan syadz taubat disuruh taubat dia lanjut dikit lagi wa naqala Ibnu Abdul Barr wa naqala Ibnu Abdul Barr ijma'al muslimin ala annahu la tajuzul qira'atu bisyawad ala annahu la tajuzu al qira'atu bisyawad wa la yusalli khalfa man yaqra'u biha wa la yusalli khalfa man yaqra'u biha dan Ibnu Abdul Barr menukil kesepakatan kaum muslimin bahwasanya tidak boleh membaca dengan qiraah yang syadzah dan tidak boleh sholat di belakang orang yang membaca dengan qiraah yang syadzah tidak boleh lihat Al-Burhan Al-Zarkashi Al-Burhan halaman 187-188. Nama ikhwan. Wadah insyaAllah ya. Sehingga yang dibaca harus qiraah yang mutawatirah, yang mu'tabarah. Jadi di Indonesia ini enggak usah aneh-aneh. Antum baca saja mushaf Al-Quran dengan qiraahnya Hafiz Al-Asim yang ada itu. Barakallahu fikum. Sementara cukup, diteruskan lagi insyaAllah besok pagi. Subuh ada lagi ta'lim insyaAllah ikhwan. Meneruskan masail terkait dengan masalah qiraah dan ikhtilaf yang ada pada pembahasan qiraah. InsyaAllah ta'ala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.